Aden. Ya Bu. Apaan mulu bangun? Bulan puasa tuh mancing pahala, jangan mancing emosi. Minta ini itu dikasih, giliran minta tolong tarsok-tarsok. Aduh, contoh tuh anak tetangga, rajin kerja bakti tahu. Iya, iya. Aduh, pedes banget sih ngomongnya. Daripada bengong, beli bukaan sana. Eits, udah dong Bu. Permisi, PHD-nya Kak. Hah? Pizza? Iya Bu, enak. Tahu aja selera pedas ibu. Maaf ya, ibu ayah itu soalnya ibu sayang kamu. Iya Bu, maafin aku juga ya Bu. Baru pedas Nusantara dari PHD, cocok buat lidah pedas Indonesia. Ada pizza, nasi, sampai minuman. Hangatkan segala suasana di mana aja. Di bulan Ramadan, simpen dulu yang pedes-pedes sampai buka puasa.